Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang keempat ya. Nah, man yakra. Bismillahirrahmanirrahim. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القاعدة الرابعة في الحواشي بعضهم مع بعض فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه يحجب من يرث لا يحجب فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض إلا ما سبق فيما إذا استغرق فيما استغرقت الأخوات فيما إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين فتسقط الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخ لأب. نعم. Ini kaidah yang keempat tentang hawashi. Kaidah yang pertama tentang usul. Kaidah yang kedua furu'. Kaidah yang ketiga hawashi bersama usul dan furu'. Kaidah ini tentang hawashi ba'dihim ma ba'd. Hawashi di antara mereka. Ya, hawashi sesama mereka. Nah, bagaimana kaidahnya? فَكُلُّ مَنْ يَرِثُ مِنْهُمْ بِالتَّعْصِيبِ فَإِنَّهُ يَحْجُبُ مَنْ دُونَهُ فِي الْجِهَةِ أَوِ الْقُرْبِ أَوِ الْقُوَّةِ. Nah, jadi setiap yang mewarisi dari hawashi secara ta'asib, ya, siapa saja mewarisi secara ta'asib sudah kita lewati. Nah, fa innahu yahjubu man dunahu, maka dia menghajib, menghalangi yang di bawahnya, yang lebih rendah darinya dalam hal jihad. Dalam hal jihad. Nah, misal mana yang lebih dahulukan jihadnya? Ikhwah, ini ikhwah syiqat, ikhwah li'ab atau a'mam? A'mam syiqat li'ab. A'mam. Hah? A'mam. Bagaimana baiknya? Bunuwatun, ubuwatun, umumatun, ukhuwatun. Wadul mala, wadul wala. Tidak terbalik. Hah? Jangan sampai kebalik. Oh, terbalik. Hah? Harusnya ukhuwah. Bunuwatun, ubuwatun. Nah, yang kita bicarakan ukhuwah dengan umumah. Yang mana yang lebih dahulu? Ukhuwah. Ini harus dihafal. Itqan ini, jihad ini. Ukhuwatun umumatun. Tayyib, jadi didahulukan ikhwah daripada a'mam. Jihadnya lebih dulu. Naam. Awil qurb atau menghajab yang di bawahnya dari segi kurb kedekatan dengan mayit. Ya. Awil quwah, atau yang lebih rendah darinya dari segi kekuatan. Mana yang lebih didahulukan? Ikhwa asyikwa atau ikhwa li'ab? Jihahnya sama. Asyikwa. Kan begitu. Naam. Alamah sabaqa fi bab ta'asib. Berdasarkan apa yang telah lewat di bab ta'asib. Jadi muraja'ah ringkas saja tadi. Naam. Naam. Jadi yang jelas jihah itu, ya, terus di muraja'ah harus hafal. Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun, wadhul walad tatimmatu. Naam. Wa amma man yarithu bil fardi, adapun yang waris secara fard dari kalangan hawashi, seperti akhawat. Naam, baik akhawat syaqiqat, akhawat li'ab. Ya, apalagi yang waris secara fard, auladul ya, akhawat syaqiqat, akhawat li'ab, juga auladul auladul ini meliputi ikhwali dan akhawat li'um, ya kan? Ini yang waris secara fard dari hawashi. Naam. Maka dia la yahjubu man yarithu bit ta'sib, dia tidak bisa menghajab, menghalangi yang waris secara ta'sib. Ukh syaqiqah, dia tidak bisa menghalangi, ya, yang lainnya waris secara ta'sib. Dia tidak bisa menghalangi ahli ab misalkan. Tadi ya, karena ahli ab itu waris secara ta'sib. Ya. Jadi kalau ada ukhtu syaqiqah, ada ahli ab misalkan, maka ya ukhtu syaqiqah berapa bagiannya? Ukhtu syaqiqah dapat berapa? Nis. Kemudian ahli ab dapat ta'sib sisanya. Kan begitu. Nah, kalau ada ukht syaqiqah kemudian ada am li'ab misalkan. Jadi pamannya mayit dari jalur bapaknya, yakni saudara bapaknya mayit seayah. Itu kan sahibut ta'sib kan? Jadi ukht syaqiqah dapat nis, kemudian apakah dia menutupi am? Enggak. Sisa harta diambil oleh am li'ab gitu. Jadi dia tidak bisa menghajab man yarithu bit ta'sib. Wala bil fard. Dan juga tidak bisa menghajab yang mewaris secara fard. Nah, misal ada ukhtu syaqiqah satu, ada ukht li'ab satu. Maka ukhtu syaqiqah dapat nis. Ukhtu li'ab dapat nisf juga. Jadi dia tidak menutupinya. Begitu. Ukhtu syaqiqah nisf. Ukhtu li'ab nisf. Hah? Berapa jatah maksimalnya akhawat? Hah? Berapa? Dua per tiga. Berarti kalau ukhtu syaqiqah dapat nisf, terus ukhtu li'ab dapat nisf, bukan dua per tiga? Utuh jadinya. Jadi harusnya ukhtu li'ab berapa? Sudus takmilata sulusain. Ini sama dengan banat bersama banatul ibn, ya. Nah, coba muroja lagi. Pada lupa, jangan-jangan diasa lagi. Nah, lihat tuh. Di mirasul akhwat li ab. Lihat di mirasul akhwat li ab. Itu yang kita lihat. Bukan di mirasul akhwat syakikat. Ketika akhwat li ab ada bersama dengan akhwat syakikat. Nah, itu yang kita mau pertajam sama. Lihat. Wa inkana syakikatan wahid. Wa inkana syaqiqatan wahidatan falahan nisf walil akhawati li'ab sudusu takmilat sulthain. Itu sama dengan bin nisf kemudian bintul ibn sudus takmilat sulthain. Nah, sama dengan itu, jadi ukhtun syaqiqah nisf, ada akhawat li'ab atau ada ukht li'ab, itu dapat sudus takmilat sulthain. Jadi jatah banat, jatah akhawat, ya, jenis syakikah dan li'ab itu totalnya berapa? Maksimalnya 2/3. Jadi ukhtu syakikah dia bukan menutupi ukhtu li'ab, enggak. Nah, hanya saja ukhtu syakikah sudah ambil nis, sementara jatah mereka hanya 2/3, tersisa sudus. Nah, ini tadi muroja tadi. Naam. Walil akhawati li abin sudus takmilat sulthain sawa'un kunna wahidatan am akthar. Wa in kanat asyaqiqatu akthar min wahidatin, apabila syaqiqat lebih dari satu, saqatatil akhawat li ab. Gugur akhwat, dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Istighraqi syaqiqati sulthain, karena syaqiqat akhwat asyaqiqat sudah mengambil sudah full 2/3, jadi tidak ada lagi yang tersisa. Kecuali illan yu'asibahun akhun li'ab. Kecuali kalau dia ditasib oleh akhliab. Nah, jadi ini tadi, ya. Wala bil fard. Makanya pada kelanjutannya kata Syekh apa? Illa ma sabaqa. Balik lagi ke kaidah yang keempat. Illa ma sabaqa. Kecuali apa yang telah lewat. Fima staghraq. Fima idha staghraqatil akhwatu syaqiqatu. Pada perkara apabila al-akhwat syaqiqat menghabiskan al-thulutaini. Jatah thulutain sudah dihabiskan. Fatasqutul akhwatu li'ab. Maka gugur al-akhwat li'ab, tidak dapat apa-apa lagi karena sudah habis. In lam yu'asibhunna akhun li'ab, jika tidak ditasib oleh akhli'ab. Adapun jika ada akhli'ab, maka akhli'ab mentasib li'ab tersebut, sehingga mulai secara ta'asib. Adapun secara fard, sudah habis jatah 2/3 oleh as-syaqiqat. Jelas, ya? Kalau ada ukhtu syaqiqah, ada ukhtu li'ab, kemudian ada auladul bagaimana? Berarti ukhtu syaqiqah nis, kemudian ukhtu li'ab sudus takmilat sulthain. Auladul auladul di sini maksudnya ikhwa li'ab. Ikhwa apa? Auladul maksudnya ikhwa li'um dan akhawat li'um. Itu auladul maksudnya. Jadi ini hawasi semua ini. Auladul maksudnya apa? Ikhwa li'um, akhawat li'um. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu. Jadi, apakah keberadaan ukht li'ab ini menutupi auladul Enggak. Ya kan begitu keadaannya. Fa'innahu wa amma man yarithu bil fardhi kal akhawat fa'innahu la yahjubu man yarithu bil ta'asib wala bil fard. Auladul ikhwa li'um dan akhawat li'um waris secara apa? Secara fard mereka, ya, karena bersambung dengan mayit melalui ya. Jadi tidak bisa ta'asib, hanya fard. Nah. itu tidak tertutupi, jadi tetap dapat jatahnya. Nah, berapa jatahnya auladul um? Salah satu orang sudus. Kalau lebih dari satu, fahum syuraka'u fi thuluts. Ya, mereka membagi rata ats-tsuluts syuraka'u fi thuluts sama-sama. Jadi kalau lebih dari satu dapat thuluts, sepertiga ya dibagi rata di antara mereka, tidak ada tafdil laki-laki atas wanita ya di situ. Yang bisa menutupi auladul um itu apa? Dari kalangan usul yang bisa menutupi hajab murojaah yang kemarin. Auladul um bisa tertutupi terhajab, bukan hanya auladul um, bahkan ikhwah. Li'ab asyikko juga bisa tertutupi oleh dia. Dari kalangan usul yaitu apa? Usul, yang dari kena usul. Usul kan ada zakar, ada unsa. Yang menutupi apa? Zakar. Zakar waris seperti abjad. Kalau unsa, tidak menutupi ya. Nah, terus dari kalangan furu yang menutupi auladul zakar ya. Unsa? Unsa juga. Nah, walad, intinya ada walad. Jadi persyaratkan dia bisa mewarisi jika tidak ada waladnya mayit. Itu di atas tuh. Kaidah yang ketiga, wa ammal inath min al-usul awil furu' fala yahjubna al-hawasiya illa inath al-furu'i wa hunna al-banati wa banatul ibn wa hunna al-banatu wa banatul ibni fayahjubna al-ikhwata li-um. Ya kan? Ya. Itu di kaidah yang ketiga di atas, bagian akhir kaidah ketiga. Adapun al-inath dari usul atau furu' tidak bisa menghajab hawasi kecuali inath al-furu'. Banat ibn itu bisa menghajab ikhwah di Nah, coba meroja lagi ke auladul umnya. Harus dihafalkan itu syurut mirath auladul um. Syaratnya kan dah buka ya. Mirath auladul um la yaritu auladul um illa idza lam yujad lil mayyiti far'un warith. Far'un warith di sini meliputi zakar dan unsa. Wala dzakarun minal usul warith. Kalau usul harus dzakar. Jadi tidak bisa menutupi. Tapi dzakar menutupi abjad. Naam. Kemudian far'un warith di sini dzakar unsa. Nah, itu jalilnya jelas tuh. In kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Nah. Ini maksudnya auladul ummi. Fa in kanu aktsara min dhalika fa hum syuraka'u fi ats-tsuluts. Apa makna kalala? In kana rajulun yurathu kalala. Kalala artinya la waladalahu wala walid zakar yani. Ya kan? Jadi anak sudah katakan kemarin mengasah ya hafalan dan pemahaman jatah warisan ini dikombinasikan antara pembahasan mirah masing-masing itu satu persatu dengan hajib. Dikombinasikan dua ini. Nah, ketika murojaah sambil melihat babul mirah itu tadi dilihat juga babul hajat, oh, gitu. Sehingga semakin paham. Jelas ya? Nah. Jadi memang syurut miras, misalkan syurut miras awladil um, syurut mirasil akhwat li ab, rinciannya itu semua harus dihafal memang. Tetapi disertai dengan pemahaman. Nah, kemudian dikombinasikan dengan hajab ini, nanti semakin paham. Nah, kita ambil al-qa'idah al-khamisatu. Jadi sudah ya, kaidah khusus fil usul di antara mereka yakni. Nah, kemudian kaidah al-furu' di antara mereka, di antara sesama furu'. Kemudian kaidah yang ketiga yakni hawashi ketika bersama usul dan furu'. Kemudian yang keempat ini khawasi di antara mereka bagaimana? Gitu. Ini ketika tidak ada usul dan furu, hanya di antara mereka saja. Ini yang kita pelajari. Nah, dan ingat kaidah-kaidah ini masih terkait dengan apa? Dengan hajab, hir, hirman ya, hajab hir, hirman. Nah, jadi tadi misalkan ukhtu syaqiqah dia tidak bisa menghajab hirman ukht li'ab, enggak, hanya saja apa? Nekson, karena ini sudah dapat nis, berarti ini sisa sudus. Takmilat sulukain, artinya jatah mereka hanya 2/3. Nah, kecuali apa tadi? Kalau memang ukhtu syaqiqah jumlahnya 2 atau lebih, karena sudah habis sulukain. Nah, maka ini ukhtu li'ab di sini mahjubah, hirman kalau di sini. Iya. Nah, kan ada perkecualiannya tadi. Al-qa'idatul khamisatu. Al-qa'idatul khamisatu fil wala'i fa kullu man yarithu bit ta'sibi min nasabi fa innahu yahjubu man yarithu bihi min al wala'i. Baik. Tentang al-wala' sekarang. Nah, al-wala'. Fa kullu man yarithu bit ta'sibi minan nasabi fa innahu yahjubu man yarithu bihi min al wala'i. Jadi setiap yang mewaris secara ta'asib dari kalangan nasab, jihah, jihahnya jihah nasab. Berarti masuk di dalamnya apa? Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun. Nah, ini semua yang jihah nasab. Tersisakan jihah yang terakhir, al-wala. Fa'innahu yahjubu man yarithubi minal wala. Maka menghajib, menghalangi yang mewarisi secara wala. Jelas, karena jihadnya al-wala paling terakhir, bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun, wadul walad tatim, tatimmatu. Nah, padahal kaidahnya jelas. Fabil jihadi taqdim. Ya, ditakdim. Ya, yang jihadnya lebih di depan. Maka berarti semua yang mewarisi ta'asib dari kalangan nasab itu menghajab yang mewarisi secara ta'asib dari kalangan al-wala. Karena dia al-wala itu yang paling akhir. Jelas ya ini ya. Kemudian kelanjutannya, wa kullu man. Wa kullu man kana a'la min ghairihi bil jihati awil manzilati awil quwati fa innahu yahjubu man dunahu illa annahu yufradu lil abi wal jaddi fa in ala sudusu wa in ala na'am wa in ala sudusu tayyib wa in ala sudusu ma'al abna'i wa abna'ihim ala al madhhabi was sawabu an la fardha fil wala'i la lil abi wa la lil jaddi wa la li ghairihuma wa la li ghairihima wa annahuma yasqutani bil abna'i wa abna'ihim. Ikhtarahu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dzakarahu anhu fil fala'iki. Fil fa'iki. Fil fa'iki. Naam. Kaidah berikutnya tentang al-wala, yakni sesama mereka ya, mori secara wala. Kullu man kana a'la min ghairi. Setiap orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya bil jihad, dari segi jihad ya, atau dari segi manzilah, yakni qurb kedekatannya dengan mayyit, atau al-quwa atau kekuatan persambungannya dengan mayyit. Nah, fa innahu yahjibu man dunahu, maka dia menghajab, menghalangi yang lebih rendah, yang di bawahnya. Ini maksudnya apa? Di antara sesama ashab al-wala, kita mengetahui bahwa sahibul wala, yakni yang mewarisi secara wala dari mayyit, adalah yang memerdekakan dia, iya kan? Nah, yang memerdekakan mayyit itu, dulu yang memerdekakan dia, ya, maka dia sahibul wala, yang mewarisinya secara wala. Nah, kalau sahibul wala tidak ada, siapa yang mewarisi secara wala dari mayyit? Hah? Yang mewarisinya adalah al-muta'assibun bin nafs, dari sahibul wala. Nah, seperti putranya sahibul wala, bapaknya sahibul wala, dan seterusnya. Nah, kita merujuk aja kembali ke kaidahnya untuk menyegarkan, agar mudah memahami. Lihat di penjelasan jihad al-wala. Lihat penjelasan jihad al-usubah ya, al-qadr rajih bunuwatun ubuwatun ukhuwatun umumatun du'alud wadil walad tatimmatu. Kita ketemu tidak jauh dari yang di bibab al-asabah, pembahasan al-asabah halaman kedua ya. Sudah ketemu bab al-asabah di halaman keduanya itu. Nah, lihat jihadnya itu bunuwatun ubuwatun ukhuwatun umumatun wadil walad tatimmatu. Nah, itu kan ada penjelasan satu persatu siapa saja yang masuk dalam jihad bunuwah, ubuwah, uhuwah, umumah. Lihat walwala'u yadkhulu fihi almu'tiqu, dan alwala' masuk di dalamnya almu'tiq, yakni yang memerdekakan budak itu. Wa asabatuhul muta'assibuna bi anfusihim, dan asabah almu'tiq, asabah sahibul wala' tersebut, tetapi dengan syarat almuta'assibuna bi anfusihim. Nah, siapa saja yang muta'assibu nabi bi anfusin dari asabah al-mu'tiq? Artinya, andaikan al-mu'tiq yang meninggal, sahibul wala tadi, siapa yang mewarisinya secara ta'assib bin nafs? Kan begitu maksudnya, dari jihad nasab. Kan siapa? Ibn, apa lagi? Ab, jihad, yakni jihad abna, jihad ubuwah, kemudian ukhuwah. Tetapi kalau ukhuwah yang bin nafs, khusus ikhwah asyikko dan ikhwah li'ab. Kalau akhwatnya kan enggak, karena itu bil ghair ya. Kemudian apa lagi? Umumah. Nah, yakni asyqa dan li liab. Nah, itu yang dimaksud asbatu mutaassibun. Nah, ini yang dibahas sekarang di antara sesama asbahnya al-mu'tiq al-mutaassibun bi anfusihim, bagaimana kaidahnya di antara mereka ketika ya mayit ini tadi meninggal, yang mewaris, dia diwaris secara wala, tapi sahibul wala'nya al-mu'tiqnya juga sudah tidak ada. Yang mewarisi dia mayit ini secara wala adalah asabahnya al-mu'tiq dengan asabah bin nafs. Bagaimana di antara mereka? Ini ada sekian ini. Mayit meninggal, sahibul wala'nya sudah tidak ada, tapi ada asabahnya sahibul wala', asabahnya al-mu'tiq. Ada putranya, ada ayahnya misalkan, ada saudara laki-lakinya sekandung, ada pamannya. Ya. Am yakni paman saudara bapaknya sekandung. Misalkan. Ya, yang mana yang didahulukan di antara mereka dalam mewarisi mayit yang mantan budak al-mu'tiq tadi? Hah? Nah, ini kaidahnya. Jadi yahjubu man dunahu fil jihah. Berarti abna didahulukan daripada yang lainnya, kan begitu? Nah, jihah bunuwah, jihah ubuwah dan seterusnya itu. Atau al-qurb yang lebih dekat. Naam. Tayyib. Atau yang lebih kuat. Naam, yang persambungannya dari dua jalur lebih kuat daripada yang satu jalur. Naam. Ala masabaqa fi bab at-ta'sib, berasa kami tanya pada bab at-ta'sib. Naam. Ah, ini. Anam bacaan di atas tu. Wa kullu man kana a'la min ghairihi bil jihah awil manzilah ainil qurb awil quwwah fa innahu yahjubu man dunahu. Nah. Ini yang kaidah kelima tadi ya. Ini. Wa kullu man kana a'la min ghairihi fa bil jihati awil manzilati awil quwati fa innahu yahjubu man dunahu. Ini tadi sesama apa tadi? Sesama asabatul mu'tiq al-mutasibuna bi anfusihim. Nah. Kemudian kata Syekh, illa annahu yufradu lil ab. Hanya saja ditetapkan fard jatah warisan untuk ayah dan jad, wa in ala, meskipun jad itu tinggi ke atas, berapapun tingginya ke atas, abil jad misalkan, ditetapkan as-sudusu ma'al abna'i wa abna'ihim, bersama al-abna' wa abna'ihim ala al-madhab. Yakni menurut madhab Hanbali, andaikan ada mayit ini tadi ya, sahibul wala'nya al-mu'tiqnya dulu, mantan tuannya mereka, kan dia sudah tidak ada, yang akan mewarisi adalah ibnul mu'tiq misalkan. Ya. Ibnul mu'tiq. Ini kan ta'sib bin nafs ya. Terus bersama dengan itu ada abul mu'tiq. Ada abul mu'tiq. Nah, menurut mazhab Hanbali, abul mu'tiq di sini diberi berapa? Sudus. Dia tidak tertutupi sama sekali. Dia tetap diberi fard sudus. Kemudian sisa harta yang ada untuk siapa? Ibnul mu'tiq secara wala. Itu maksudnya ini. Wassawabu, ini lagi-lagi ijtihadnya ini. Ijtihad fuqaha mazhab Hanbali. Kata Ibnu Utsaimin membantah mazhabnya, wassawabu, dan yang benar, an la fardha. Yani annahu la fardha fil wala'i la lil ab wa la lil jad wa la li ghairihima. Karena sesungguhnya tidak ada jatah warisan tertentu dalam al-wala. Tidak untuk ab, tidak untuk jad, dan tidak pula untuk yang lainnya. Wa annahuma, dan bahwa keduanya yaitu ab dan jad, yaskutani, jatuh, tidak dapat bagian apa-apa, bil abna'i wa abna'ihim, dengan keberadaan abna' dan abna'ihim. Jadi pada contoh tadi Ab gugur, semua harta diambil oleh ibn. Seandainya mayit tadi, ya mu'tiknya sudah tidak ada, tapi ada asobah mu'tik biampusihim, yaitu ada abul mu'tik, ada ibnu ibnil mu'tik, cucunya al-mu'tik, cucu laki-laki dari jalur laki-lakinya, ibnu ibnil mu'tik. Siapa yang dapat harta? Lihat kaidahnya, kullu man kana a'la min ghairihi bil jiha. Jangan antum lihat oh ini cucu, itu ayahnya mu'tik. Jangan lihat itu. Tapi lihat jihahnya ya. Nah, jadi kalau di sini bagaimana? Siapa yang gugur? Abul mu'tik, ibnu ibnil mu'tik. Siapa yang dapat harta mayit tadi secara wala? Ibnu ibnil mu'tik, karena dia jihahnya lebih di depan. Bunuwatun ubuat dan seterusnya. Paham ya? Begitu maksudnya penerapannya. Nah. Jadi kalau ada akhu al-mu'tiq syaqiq, ada akhu al-mu'tiq li'ab, kemudian ada ammu al-mu'tiq am syaqiq atau li'ab, yang siapa yang mewarisi di antara mereka? Akh syaqiq dan akh li'ab satu jihah, tapi menang dari sisi apa? Kekuatan, karena dia dua jalur. Hah? Nah, lebih kuat dia. Sama? Kalau ada ibn, kemudian ada ibnu ibnin, yang dapat ibnun. Sama jihanya, jiha bunuwah, tapi ibnun akrabu man manzila. Nah, begitu penerapannya. Kullu man kana a'la min ghairihi bil jihati wal manzilati awil quwwah. Nah, ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin yang menyisi mazhab Hambali, ikhtarahu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ini yang dipilih ikhtiarnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, pendapat ikhtiar Ibn Taymiyah disebutkan oleh siapa? Zakaru anhu fil fa'iq. Nah, disebutkan oleh penulis kitab Al-Fa'iq, menukil dari Ibn Taymiyah. Dan itu yang dipilih oleh Ibn Uthaymin. Karena apa yang mazhab Hambali tadi itu yang menetapkan fard untuk ab pada luwala itu hasil ijtihad saja itu. Jelas ya? Nah, ini aja dulu. Nah, kaidah sadisa nanti. Penting faham. Nah, nanti ada bagian akhir itu ada baru didatangkan contoh-contohnya amtsila ala masabaq. Jadi betul difahami ini kaidah-kaidah ini semuanya. Barakallahu fikum. Latihannya belum sempat kita periksa, enggak apa-apa. Dipermantap lagi aja nanti.